jati diriku. Puasalah kayak aku, ayo hijrah bersamaku. Sayangku, hari ini ku puasa. Puasa bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Hei sayangku, ayo ikuti diriku. Puasalah kayak aku, ayo hijrah bersamaku. Emang lagi puasa, aku lagi puasa. Yuk mari puasa, biar dapat pahala. Emang lagi puasa, wajib untuk semuanya. Kalau gak puasa, jangan berharap surga. Lagi pasang.